Tosiki? Kenapa Tosiki? Emang ada istrinya di sini? Apa ada pacarnya? Terima kasih ya. Setelah ini saya akan kembali lagi. Udah ya Bang ya, terus.